Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan tahiyatnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan kajian membahas sirah atau perjalanan hidup dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang terakhir telah kita paparkan bahwa misi yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada hakikatnya sama dengan misi yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya, yaitu untuk mengajak manusia kepada tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Nah, ketika itu beliau mendakwahkan sesuatu yang sangat asing di tengah-tengah masyarakat musyrikin Quraisy. Oleh karena itu beliau mendapatkan tentangan demi tentangan dari orang-orang Quraisy, terutama dari para pemukanya. Mereka pun berusaha bagaimana untuk menjauhkan manusia dari Nabi alaihi salatu wasalam. Telah kita sebutkan pada pertemuan yang terakhir bahwa sosok Al-Walid Ibn Mughirah, seorang tokoh pemuka Quraisy dari Bani Makhzum, berusaha mengumpulkan tokoh-tokoh Quraisy untuk merumuskan apa julukan yang tepat untuk diberikan kepada Nabi alaihi salatu wasalam agar manusia menjauhi beliau. Maka ada yang memberikan usul agar beliau disebut sebagai penyihir, dukun, tukang bikin syair, ya, dan julukan-julukan jelek yang lainnya. Tapi mereka tidak bisa menemukan format yang tepat untuk disematkan pada Nabi alaihi salatu wasalam. Adapun paman beliau sendiri Abu Lahab, ya, berusaha menjauhi manusia dengan mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang sabi, yaitu orang yang menyelisih agama dan tradisi leluhurnya. Ini diantara upaya mereka untuk menjauhi manusia dari dakwah Rasul alaihi salatu wasalam. Kemudian juga mereka, diantara metode yang mereka lakukan adalah mereka membuat, ya, menghinakan Nabi alaihi salatu wasalam, ini sudah kita bahas. Kemudian menyebarkan kerancuan tentang ajaran Islam. Ya, sebagian diantara mereka mengatakan bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasalam pada hakikatnya adalah dongeng-dongeng yang diceritakan oleh umat-umat terdahulu, asatirul awwalin. Kata mereka, waqalu asatirul awwalin iktatabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asila. Yang dia bacakan itu adalah dongeng-dongengan umat-umat terdahulu. Jadi Al-Qur'an itu mereka katakan sebagai dongeng saja. Ini kalau dia dongeng berarti kita perlu percaya atau tidak? Tidak perlu. Ya, kalau dongeng kan berarti tidak perlu dipercaya. Ya, yang kemudian dibacakan dongengan itu kepada beliau setiap pagi dan petang. Ya, jadi ada yang menceritakan dongengan-dongengan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau ceritakan itu kepada manusia. Demikian juga yang mereka katakan bahwa Nabi alaihi salatu wasalam mengambil Al-Qur'an dari Ahlul Kitab. Ya, dari Ahlul Kitab. Dan ini merupakan syiarnya para orientalis sampai di masa sekarang. Ya, orientalis itu adalah orang-orang yang mereka mempelajari Islam, ya, tapi bukan untuk mencari kebenaran, tidak, tapi untuk mencari kelemahan Islam. Nah, mindset mereka, ideologi mereka yang selalu mereka pegang, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak mendapatkan wahyu. Apa yang beliau sampaikan kepada umat manusia adalah buah pemikiran beliau yang beliau ambil dari umat-umat terdahulu. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Ya. Dan sungguh kami telah mengetahui bahwa mereka mengatakan Al-Quran itu diajarkan kepada Muhammad oleh manusia. Sebagian mereka mengatakan yang mengajarkannya itu adalah Waraqah bin Naufal. Sebagian lagi mengatakan bahwa yang mengajarkan Al-Quran itu, ya, yang mengajarkan agama ini kepada Rasulullah SAW adalah Bahira atau Buhaira, rahib yang beliau temui. Ya. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, lisanul ladhi yulhiduna ilaihi a'jami, wahada lisanun arabiyyun mubin. Maka bantahan kepada mereka, orang-orang yang mengajarkan, ya, orang-orang yang mengajarkan kepada yang mereka katakan mengajarkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, itu lisan mereka adalah a'jami. A'jami itu adalah lisan non-Arab. Ya, Injil ketika itu ditulis dalam bahasa Suryani. Ya, Taurat ditulis dalam bahasa Ibrani. Ya, ini semua bukan bahasa Arab. Adapun Nabi SAW ketika beliau alaihi salatu wasalam, ya, mengajarkan Al-Quran, tidaklah Al-Quran itu melainkan diajarkan oleh beliau alaihi salatu wasalam dengan bahasa Arab yang sangat jelas. Bukan bahasa asing. Ya, bukan bahasa Ibrani. Ya, sehingga terbantahlah apa yang mereka katakan kepada Nabi alaihi salatu wasalam bahwa beliau mengambil Al-Quran itu dari kitab-kitab umat-umat terdahulu. Ya, jadi tidak benar kalau beliau mengambil dari umat-umat terdahulu. Bahkan ini pemikiran yang semacam ini meracuni, ya, sebagian dari kaum muslimin. Saya pernah mendengar ada seorang kepala negara pemerintahan kaum muslimin, ketika itu dia diundang untuk berceramah di sebuah kampus Islam. Kemudian dia, ini kesalahan pemikirannya, dia sampaikan bahwa wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi alaihissalatu wassalam itu adalah Iqra. Ya. Nah, kata dia, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu Iqra yang artinya membaca, ya, bacalah. Maka katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca, ya, kitab-kitab suci umat-umat terdahulu, membaca kitab-kitab filsafatnya Romawi, membaca filsafatnya Persia, lalu bisa membuat satu sintesa, maka jadilah Islam. Ini terlontar dari mulut seorang pemimpin negara kaum muslimin. Bagaimana kita bisa melihat pemikiran orientalis sudah sudah tertanam di benak beliau. Ya, gak benar yang seperti ini. Nabi SAW itu tidak bisa baca. Jangankan membaca buku-buku Persia, ya, tulisan-tulisan dari bangsa Persia dan Romawi, atau membaca Injil dan Taurat. Bahasa ibu beliau sendiri, beliau tidak bisa baca. Nanti kita akan dapati, Nabi kalau mau nulis, nyuruh Ali bin Abi Thalib, ya. Ketika ada surat yang ingin dibaca, ada Umar bin Khattab yang membacakannya. Beliau tidak bisa membaca. Maka bagaimana mungkin kemudian dikatakan bahwa Al-Quran ini merupakan sintesa, hasil bacaannya Nabi SAW dikumpulkan kemudian jadi ajaran agama yang baru. Ya, ini adalah pemikiran sesat. Ya. Di dalam Al-Quran Allah menegaskan, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ya, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tidaklah berkata dari hawa nafsunya, hanya saja yang dia katakan adalah wahyu yang diwahyukan. Hanya saja yang dikatakan adalah wahyu yang diwahyukan. Enggak mungkin dia mengambil dari kitab-kitab umat-umat terdahulu. Nah, kemudian ada lagi kerancuan mereka. Bagaimana caranya menjauhkan dari Nabi alaihi salatu wasallam? Mereka mengatakan kalau dia rasul, utusan Allah, kenapa dia berjalan di pasar? Kenapa dia masih makan makanan seperti kita? Ya. Jadi mereka ada kerancuan di tengah-tengah mereka bahwa yang namanya nabi, utusan Allah itu, dia punya keistimewaan, enggak makan. Ya, seperti ya, Pak, malaikat. Demikian juga kalau dia nabi, kenapa kok dia jalan-jalan di pasar, ya? Nabi SAW jalan di pasar membeli kebutuhan keluarga beliau, ya. Maka ini tentu suatu hal yang aneh, ya. Ya, yang namanya rasul bagi manusia, ya, dari kalangan manusia. Ya enggak? Karena beliau perlu berbicara dengan bahasa manusia, berinteraksi dengan manusia. Bagaimana kalau Jibril yang jadi nabi? Ya. Mungkin manusia akan ketakutan. Kenapa? Ketika beliau mengepakkan sayapnya, semua ufuk tertutupi. Bagaimana mereka bisa berinteraksi dengan makhluk yang demikian dahsyat seperti ini? Ya. Oleh karena itu, utusan kepada manusia tentu dari kalangan manusia, bisa berinteraksi, ya, dengan manusia. Ya. Sehingga apa yang mereka sampaikan tentunya adalah suatu apa kerancuan ya, yang tidak memiliki basic sama sekali. Ya. Dan telah berlalu nabi-nabi sebelum beliau, ya. Dari kalangan nabi, 25 nabi itu ada enggak yang dari kalangan malaikat? Enggak ada, semuanya manusia. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ibrahim, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Ishak, Yakub, Ayub, Yusuf, Sulaiman, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, semuanya manusia. Maka kemudian kenapa kalian komplain ketika nabi yang terakhir datangnya dari kalangan manusia? Padahal beliau sama saja dengan nabi-nabi yang terdahulu datang dari kalangan manusia. Ya. Dan ini juga bantahan bagi sebagian orang yang mengatakan ya apa bahwa misalnya seorang ulama itu tidak layak untuk berada di pasar misalnya. Misalnya ada tokoh agama kemudian belanja di pasar. Sebagian orang mencela, tokoh ustaz kok di pasar misalnya. Ustaz kok belanja? Ya ini satu hal yang keliru. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berjalan di pasar. Ya. Tentunya ke pasar tentu sesuai dengan hajat. Bukan untuk nongkrong-nongkrong ya, berlama-lama di pasar ya. Bukan, tapi sesuai dengan hajatnya. Enggak jadi masalah. Satu hal yang normal. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam ya, beliau ke pasar. Dan ini yang menjadi celaan bagi beliau dari sisi orang-orang musyrikin Quraisy. Kemudian yang ketiga, ya, metode mereka untuk menjauhi manusia ya dari apa? Dari Al-Qur'an, dari dakwahnya Rasul alaihi salatu wasallam ya, bahwa di antara mereka ada tokoh mereka yang bernama Al-Nadhr bin Harith. Dia sengaja pergi jauh, Bapak. Pergi jauh ke sebuah daerah yang bernama Hirah. Hirah ini sebuah daerah yang sekarang berada di negeri Irak. Dulu Hirah ini termasuk dari kekuasaan bangsa Persia. Kenapa Al-Nadhr bin Harith ini jauh-jauh pergi ke sana? Dia ingin untuk mempelajari kisah-kisah kepahlawanan bangsa Persia. Jadi Imperium Persia ini memiliki sejarah yang panjang. Ya, memiliki sejarah yang panjang. Ada raja-raja mereka yang gagah perkasa. Ada yang namanya Rustam. Jadi kalau ada apa orang namanya Rustam, ini dari bahasa Persia nih. Salah satu raja Persia, Pak Rustam. Ya. Ada juga namanya Esfandiar. Ya, Esfandiar ini salah satu panglima mereka. Maka kenapa An-Nadhr bin Harith mempelajari ini? Dia menyerap kisah-kisah ini sampai kemudian kembali ke kota Mekah. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan dakwah kepada masyarakat, ya, kepada manusia, dia tampil di hadapan manusia. Hei manusia, ya, kenapa kalian mau mendengarkan ceritanya Muhammad? Ayo dengar ceritaku sini. Ya, saya punya khazanah kisah yang lebih mengagumkan daripada apa yang disampaikan oleh Muhammad. Akhirnya orang-orang pun berpaling kepada Al-Nadhr bin Harith. Kemudian dia pun bercerita tentang kepahlawanan bangsa Persia yang demikian mengagumkan orang-orang ketika itu. Ya. Jadi begitu cara mereka memalingkan manusia dari Islam. Mereka membuat cerita-cerita kepahlawanan-kepahlawanan. Nah sekarang ini kita bisa lihat generasi muda Islam sekarang, coba lihat. Mereka jauh sekali dari sirah An-Nabawiyah. Mereka jauh sekali dari sirah-sirahnya para sahabat. Mereka jauh sekali dari kisah-kisahnya para ulama. Bahkan mereka tidak mengenal sama sekali tokoh-tokoh Islam. Tidaklah mengenal Rasul SAW, melainkan tahunya Rasul itu Nabi terakhir. Sudah, beliau adalah Nabi kita. Tidak tahu bagaimana perjuangan Nabi SAW. Tidak mengetahui apa yang didakwahkan oleh Nabi SAW. Demikian juga bagaimana perjuangan para sahabat menegakkan Islam, menyebarkan Islam ya ke seluruh penjuru dunia. Enggak tahu sama sekali generasi kita. Apa yang memalingkan mereka dari ini semua? Yaitu tadi ya film-film Hollywood, film-film Korea, film-film India ya. Sehingga anak-anak muda film-film Hong Kong ya. Masih populer juga, Pak ya. Zaman Bapak itu mungkin, Pak. Sekarang itu Korea, Pak. Ya. Jadi mereka lebih paham film-film ya, daripada cerita para sahabat. Masya Allah, padahal kita kalau belajar kisah-kisahnya para sahabat, membaca kisah-kisahnya para sahabat, tambah keimanan kita, tambah kecintaan kita kepada Islam. Tapi apa faedahnya nonton film Korea misalnya, ya, atau nonton film India, ya, 3 jam melihat orang nangis joget-joget ya, Begitu keluar dari film, apa dapatnya? Oh, ternyata tadi Shah Rukh Khan gini-gini. Apa faedahnya? Ya, banyak waktu-waktunya para pemuda itu tersia-siakan. Ya, apalagi sekarang ada film apa superhero. Saya heran kadang-kadang. Ya, dulu kita yang mengkonsumsi film superhero itu anak-anak kecil ya. Nonton film kartun superhero, ada film Superman atau film apa, itu anak-anak kecil. Sekarang coba lihat. Ya, orang-orang yang sudah tua, yang rambutnya sudah putih ya, ikut menyaksikan film-film superhero. Ya, terjauhkan mereka dari kisah-kisahnya para sahabat. Nah, metode seperti ini barakallahu fikum sudah ditempuh oleh kaum musyrikin. Agar orang-orang menjauh dari ajaran Islam, mereka membuat tandingan-tandingan, ya, kisah-kisah kepahlawanan yang menurut mereka lebih hebat, ya. Akhirnya terpalingkan sebagian orang dari apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Makanya ini PR sebenarnya, PR bagi para dai, bagaimana mengemas sirah an-nabawiyah, demikian juga sirah para sahabat ini menjadi pelajaran yang menyenangkan. Bukan hanya ceramah begitu saja, mungkin orang bosan. Tapi bagaimana agar bisa asyik? Ya, bisa larut orang menyelami kehidupannya Rasulullah SAW dan para sahabat. Sehingga mereka, oh, ternyata sirah itu asyik ya. Sejarahnya para sahabat itu asyik ya. Ya, mereka semakin tertarik untuk membaca kisah-kisah kepahlawanannya para sahabat. Baik, ini metodenya Anadhar bin Harith. Nah, Anadhar bin Harith juga punya metode lain. Satu orang, tapi dia punya beberapa ide. Selain dia mengisahkan kisah-kisah kepahlawanan bangsa Persia untuk mengalihkan perhatian manusia dari Rasulullah SAW, ya, Anadhar bin Harith ini juga membeli sebagian budak-budak wanita. Untuk apa? Untuk bernyanyi. Nah, setiap Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah, dia perintahkan budak-budak wanitanya untuk melantunkan nyanyian-nyanyian. Ya, ngapain kalian dengar orang ceramah? Ayo kita dengerin konser, ya. Akhirnya orang-orang berpaling kepada budak-budak wanita yang dimiliki oleh Anadhar bin Harith. Jadi mereka lebih suka mendengarkan nyanyian yang dilantunkan oleh biduan-biduan yang dibayar, ya, atau yang dibeli oleh Anadhar bin Harith. Ya, oleh karena itulah turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nas man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah bighairi ilm wa yattakhidhuha huzwa ulaika lahum adzabun muhin." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat yang ke-6, dan di antara manusia ada yang mempergunakan lahwal hadis, perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat. Liyudilla an sabilillah, untuk menyesatkan dari jalan Allah. Ya, bighairi ilm, tanpa adanya ilmu. Wa yattakhidhaha huzwa, dan menjadikan ya agama Allah Subhanahu wa taala itu sebagai olok-olokan. Ulaika lahum adzabun muhin, maka mereka inilah yang akan mendapatkan azab yang menghinakan. Na'udzubillah. Jadi upaya kaum musyrikin, upaya orang-orang kafir dari dulu untuk menjauhi manusia dari Al-Quran adalah dengan nyanyian, dengan lagu-lagu. Sama juga sampai sekarang. Ya, bagaimana orang memalingkan kita dari Al-Quran? Dari kecil coba panjenengan waktu TK, ya, yang pernah TK tentunya, ya. Apa yang diajarkan waktu kita TK dulu? Nyanyi. Ya, saya yakin kalau yang pernah TK sampai sekarang masih hafal lagu Bintang Kecil. Masih hafal enggak, Pak? Masih hafal, ya. Masih hafal lagu apa lagi? Pelangi-pelangi. Karena itu dari kita, ketika kita masih fresh, memori kita masih polos, dicocokin dengan lagu. Ya, bukan disuruh menghafal Al-Qur'an, menghafalkan juz amma, ya. Ya, yang apalagi juz amma kan baru belakangan-belakangan ini saja, setelah mulai ada gerakan untuk memperbanyak hafid Al-Qur'an, mulai orang semangat untuk menghafalkan Al-Qur'an. Coba zaman kita dulu, enggak ada sama sekali, paling doa sebelum makan, doa sebelum tidur, ya. Sedikit sekali materi yang berhubungan dengan agama. Tapi apa anak-anak TK disuruh gembira-gembira bernyanyi? Sampai sekarang masih hafal, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, masih hafal semua. ya. Terus apa manfaatnya dia cari dinding? Ya, pelangi-pelangi bintang kecil ya. Itu semua kita hafalkan. Maka ini sesungguhnya metodologi untuk menjauhkan kaum muslimin dari Al-Qur'an. Ya. Coba mereka dari kecil sudah biasa dengan Al-Qur'an, ya. Mungkin sebelum usia 12 tahun sudah hafid Al-Qur'an mereka. Ya enggak? Al-Qur'an 30 juz, misalnya dia mulai menghafal usia 5 tahun. Ya, dalam satu tahun dia bisa menghafalkan 6 juz misalnya. Ya, dalam 12 tahun dia sudah hafid Quran. Tapi lihat bagaimana upaya manusia untuk menjauhkan, ya, upaya mereka untuk menjauhkan manusia dari Al-Qur'an. Dia dicocokin dengan lagu-lagu. Sehingga enggak punya kecintaan sekali sama Al-Qur'an. Ketika besarnya pun ya tetap lagu-lagu yang menjadi yang mengisi kehidupan mereka. Ya, di kamar nyetel lagu, nanti sambil belajar ditemani dengan lagu, ya. Nanti di mobil ditemani dengan lagu. Ada orang-orang yang tidak bisa lepas dari musik sama sekali. Ya, saya alhamdulillah lepas dari musik itu pas kuliah justru. Kuliah semester kedua bisa lepas dari musik. Itu nikmat yang sangat besar. Baru tahu kita. Coba panjenengan lepas dari musik, baru tahu nikmatnya membaca Al-Qur'an, nikmatnya belajar agama kalau kita lepas dari musik. Tapi kalau musik itu masih sering kita dengarkan, kita enggak mendapatkan nikmat dari membaca Al-Qur'an, dari mentadabburi Al-Qur'an. Ya. Coba dicoba. Ya. Karena memang seperti ini, inilah mereka tahu bahwa ini akan menjauhkan kaum muslimin dari Al-Qur'an. Jarang sekali atau mungkin tidak ada, enggak ada orang hafid Al-Qur'an kemudian ngeband misalnya. Ya, karena enggak bisa berkumpul. Ya. Yang namanya Al-Qur'an ini cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan musik itu maksiat. Musik itu maksiat. Ya. Makanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala ketika beliau mulai goncang hafalannya, beliau konsultasi sama gurunya. Ya. Kenapa ini kok hafalan saya jelek? Maka gurunya bilang tinggalkan maksiat. Ya, tinggalkan maksiat karena hafalanmu itu adalah cahaya dari Allah, Allah yang berikan. Enggak mungkin berkumpul dengan kemaksiatan. Sehingga ada muncul bait syair dari beliau, syakautu ila waqi' su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala inna 'ilma nurun wa nurullah lam ya'ti lil 'asi. Aku adukan jeleknya hafalanku kepada guruku Al-Imam Waqi'. Kemudian dia menyuruhku untuk meninggalkan kemaksiatan. Kemudian dia mengatakan, wahai Syafi'i, sesungguhnya ilmu agama ini adalah cahaya dari Allah, dan cahaya dari Allah tidak akan diturunkan kepada orang yang bermaksiat. Maka hati-hati, bisa jadi kita terhalangi dari kenikmatan, kehusyuan sholat, ya, kehusyuan qiyamul lail, gak pernah qiyamul lail bahkan, ya, atau kenikmatan mentadabburi Al-Quran, membaca Al-Quran, ya, kemungkinannya karena kita masih suka mendengarkan musik. Ya Ustaz, saya masih dengar musik tapi musiknya religi misalnya. Ya. Musiknya religi, lagunya Aisyah misalnya. Berapa waktu yang lalu viral lagu Aisyah. Nah, ini juga kita perlu lihat ya, bait-bait syairnya itu terkadang terkesan religi tapi sebenarnya jauh dari ajaran Islam. Ketika misalnya mengungkapkan tentang Aisyah radhiyallahu taala anha, apa yang diungkapkan ya, lari-lari sama Rasulullah ya. Bukan bagaimana rasa malunya Aisyah radhiyallahu anha, bukan bagaimana integritas beliau sebagai seorang wanita muslimah, enggak digambarkan sama sekali. Maka hati-hati ya. Ini adalah salah satu tipu daya kaum musyrikin ya, orang-orang kafir untuk menjauhkan kaum muslimin dari Islam. Baik, ada beberapa faedah yang bisa kita dapatkan dari fragmen ini. Pada yang pertama, bahwa demikian besarnya makar orang-orang kafir untuk memadamkan syiar agama Allah. Kita bisa lihat bagaimana Al-Walid bin Mughirah sampai rapat besar, mengumpulkan pemuka-pemuka Quraisy. Bagaimana caranya untuk menghentikan dakwahnya Nabi alaihi salatu wasalam. Demikian juga An-Nadhr bin Harith, sampai pergi jauh ke Persia sana, mempelajari kisah-kisahnya bangsa Persia. Untuk apa? Untuk mengalihkan orang dari dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dia rela untuk mengeluarkan sekian banyak uang untuk memberi budak-budak wanita yang pandai bernyanyi. Untuk apa? Untuk menghalangi dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita bisa melihat bagaimana upaya orang-orang kafir untuk memadamkan ajaran agama Allah. Mereka itu sangat bersungguh-sungguh mengeluarkan pikiran mereka, harta mereka untuk menghancurkan Islam. Ini satu hal yang patut diwaspadai oleh kaum muslimin. Ya, mereka tidak akan ridho sampai kita berpaling dari agama kita. Ini sudah menjadi sunnatullah dari zaman dahulu. Ya. Makanya ketika mereka melihat kalau konfrontasi langsung dengan kaum muslimin ini enggak bisa, ya. Kalau hitam dan putihnya itu jelas, kaum muslimin akan gampang untuk menolak syubhat mereka. Tapi mereka rela menyediakan beasiswa-beasiswa yang demikian banyak, ya, agar kaum muslimin kemudian sekolah di madrasah-madrasah mereka, sekolah di kampus-kampus mereka. Begitu pulang ke negerinya, membawa pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Muncullah Islam liberal, muncullah konsep pluralisme dari orang-orang yang dikatakan sebagai cendikiawan muslim. Tapi keluaran mana? Keluaran kampus-kampus barat. Mereka rela memberikan beasiswa yang demikian mahal. Ya, sekian juta diberikan kepada kaum muslimin. Siakan yang mau belajar, kita biayai. Risetnya kita biayai. Apa fasilitas tinggal, tempat tinggalnya kita biayai. Kita gaji. Ya. Jadi jangan anggap remeh makar mereka. Ya. Dari zaman dahulu. Mereka itu sudah berupaya bagaimana caranya mengatur strategi agar padam cahaya Allah, cahaya agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai kaum muslimin, ya, harus juga gencar semangatnya untuk mempertahankan Islam. Kalau musuh-musuh kita demikian kuat menyerang, ya, demikian besar upayanya untuk menghancurkan Islam, maka kaum muslimin pun harus mengerahkan upayanya bagaimana mempertahankan Islam. Dan yang paling inti, ya, upaya untuk mempertahankan Islam adalah memiliki ilmu agama yang benar. Belajar. Ya. Kalau kita punya ilmu, sebesar apapun syubhat mereka, insya Allah kita bisa bantah. Tapi yang masalahnya ini kaum muslimin yang jauh dari majelis ilmu, yang enggak pernah belajar agama, yang Islam KTP, cuma tahu Islam tapi enggak tahu ajaran Islam. Begitu dikasih syubhat sama mereka, dikasih kerancuan sama mereka, manggut-manggut saja. Mas, semua agama itu sama loh, ya. Masa orang tuh lihat tuh, orangnya baik sekali, suka memberikan bantuan, walaupun itu kepada orang Islam. Misalnya dia cerita tentang ada orang non-muslim. Masa jenengan tega untuk mengatakan dia masuk neraka? Oh iya ya. Manggut-manggut saja. Karena gak punya ilmu. Ini masalah umat kita. Umat kita tuh jauh dari ilmu. Kalau semangat, insya Allah. Ya, semangatnya tinggi. Ketika Nabi SAW dicela, oh, banyak sekali yang protes. Masih ada semangat, masih ada harapan. Tapi yang kita sayangkan jauhnya umat dari ilmu. Ya. Maka fragmen ini menunjukkan betapa besarnya upaya mereka untuk memadamkan cahaya agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, makar orang-orang kafir tidak akan berhasil selama kaum muslimin istiqomah. Ya, selama mereka berani, mereka bersabar, selama mereka tetap berada di atas agama Allah, artinya mereka melazimi ilmu, ya, tetap belajar Islam, tidak lepas dari kajian-kajian keislaman, terus meminta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka upaya mereka tidak akan berhasil. Ya. Kalau kaum muslimin tetap berusaha, ya, berpegang teguh terhadap agamanya, tapi kalau memang sudah tidak ada usaha, ya sudah akan diambil oleh mereka. Kemudian yang ketiga, penting bagi kaum muslimin untuk selalu istiqomah di atas agama, tidak mudah terombang-ambing oleh fitnah. Ya, itu tadi yang kita sebutkan, istiqomah, ya, semangat dalam mempelajari agama. Sehingga dia gak terombang-ambing. Sekarang upaya mereka kan banyak, ya, dibalut dengan berbagai macam strategi yang untuk menjauhkan kaum muslimin dari agama Allah. Tapi selama kita berpegang teguh dengan ajaran Islam, insya Allah apa yang mereka upayakan tidak akan berhasil. Baik, kemudian metode yang keempat. Mereka berusaha menawarkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam untuk berbagi sesembahan. Ya. Namun sebelum mereka menawarkan untuk berbagi sembahan, mereka menawarkan kepada Nabi SAW, ya, untuk diberikan harta dan wanita. Jadi dahulu memang harta dan wanita ini selalu dijadikan sebagai senjata untuk menaklukkan seorang laki-laki, ya, termasuk yang dilakukan oleh musyrikin Quraisy kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Kalau satu lagi apa, Pak? Tahta. Harta, tahta, wanita. Ini yang menggoda laki-laki. Kalau sekarang ditambah yang keempat, Pak. Kuota. Ya. Harta, tahta, dan kuota. Baik. Disebutkan dalam tafsir Al-Qabari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan anna Quraisyan ya wa'ati Rasulillah sallallahu wa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila an yu'tuhu malan. Bahwa dahulu Quraisy menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam harta. Dan hartanya bukan harta yang sedikit, tapi harta yang sangat banyak. Fayakunu aghna rajulin bi Makkah. Sehingga Nabi SAW itu menjadi orang yang paling kaya di Mekah. Lihat, kamu mau jadi miliuner nggak? Ya, jadi apa? Miliuner sekarang ya. Ya, sudah inflasi, jadi miliun itu nggak besar sekarang ya. Orang korupsi miliaran itu biasa. Kamu mau jadi miliuner nggak sekarang? Ya. Ya, tapi tinggalkan agamamu, sudah hentikan dakwahmu, engkau akan jadi orang yang paling kaya. Demikian juga wa yuzawwijuhu ma arad minan nisa. Demikian juga mereka menjanjikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menikahkan beliau dengan wanita mana saja yang beliau inginkan. Wah ya. Jadi dari zaman dahulu tuh enggak berubah-berubah ya. Kalau enggak harta, wanita. Banyak orang-orang yang idealis tapi begitu tergiur dengan harta dah diam. Yang dahulunya kritis banget ya, enggak pernah lepas hari-harinya daripada dari mengkritik. Ya begitu diangkat dikasih jabatan diam, ya nggak ada lagi kritikannya. Maka mereka mengatakan, faqalu hadzalaka ya Muhammad, faquf an syatmi alihatina, wala takur alihatana bisu. Wahai Muhammad, ini semua untukmu. Harta yang banyak ini kami berikan kepadamu. Wanita yang paling cantik yang ingin kau nikahi kami berikan kepadamu. Tapi berhentilah ansyatni alihatana. Berhentilah engkau dari mencela sesembahan-sesembahan kami. Ya, jangan cela sesembahan-sesembahan. Jangan cela Latta, Uzza, Manat. Ya. Wala tadzkur alihatana bisu. Dan jangan sekali-kali engkau menyebut berhala-berhala kami dengan keburukan. Ya. Jadi mereka meminta agar Nabi memuji berhala-berhala. Ayo. Ya. Kami jadikan orang yang paling kaya, kami nikahkan dengan wanita yang paling cantik, tapi jangan sampai engkau mencela sesembahan-sesembahan kami. Ya. Tapi kalau engkau tidak mau, kami punya opsi lain. Fa in lam taf'al fa inna nu'ridu 'alaika khoslatan wahidah wa laka fiha salahun. Kalau engkau tidak mau wahai Muhammad, ya, tidak mau harta dan wanita, maka kami tawarkan kepadamu satu solusi yang di dalamnya terdapat kebaikan bagimu. Qala ma hiya? Nabi SAW mengatakan kepada mereka, apa yang kalian tawarkan? Ya, artinya jelas wanita dan harta tidak menggoyang beliau, menggoyang dakwah beliau, tidak menggoyang akidah beliau. Tapi coba lihat apa yang kalian tawarkan. Kata kalian ini merupakan satu kebaikan. Apa yang kalian tawarkan? Qalu ta'budu alihatana sanah wa na'budu ilahaka sanah. Biarkan ya kami menyembah sesembahanmu selama satu tahun, kemudian engkau beribadah kepada sesembahan kami selama satu tahun. Jadi Muhammad, ya tahun ini kita beribadah hanya kepada Allah semata. Tapi tahun yang akan datang kita menyembah berhala-berhala. Begitu maksud mereka. Ya, jadi mereka berbagi, meminta agar Nabi sallallahu alaihi wasallam berbagi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hatta andura ma yatini ya min rabbi." Baik, biarkan aku tunggu apa yang datang dari Rabbku kepadaku. Faja'al wahyu min indillah, maka datanglah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Turunlah firman Allah dalam surat Al-Kafirun, ya. dalam surat Al-Kafirun. Dalam versi yang lain disebutkan siapa saja tokoh-tokohnya. Sekatakan Laqiyal Walid ibn Mughirah, Wal As ibn Wa'il, Wal Aswad bin Muttalib, Wa Umayyah bin Khalaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Walid ibn Mughirah, kemudian Al-As ibn Wa'il, Al-Aswad ibn Muttalib, dan Umayyah bin Khalaf. Mereka menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Ya Muhammad, fal ta'bud ma na'bud wa na'bud ma ta'bud." Wahai Muhammad, marilah ya engkau menyembah apa yang kami sembah dan biarkan kami menyembah apa yang kau sembah. Wal nashtarika nahnu wa anta fi amrina kullah. Dan biarkan kita bergabung ya, kamu dan kami bergabung dalam urusan ini. Fa in kana alladhi nahnu alaihi ashah min alladhi anta alaihi kuntu qad akhadtu minhu hadzan. Ya, kunta qad akhadta minhu hadzan. Wahai Muhammad, apabila kami berada di atas kebenaran, ya, yang ada pada diri kami ini lebih benar, maka engkau telah mendapatkan keberuntungan. Ya. Wa in kana alladhi anta alaihi ashah min alladhi nahnu alaihi kunna qad akhadna minhu hadzan. Sebaliknya, kalau yang benar itu adalah engkau, maka kami pun mendapat kebaikan darimu. Ya, jadi kalau kita share ini, ya setahun atau ya kita beribadah kepada Tuhanmu selama setahun, ya kalau kamu benar, maka kami akan beruntung. Tapi kemudian di tahun setelahnya, kita menyembah berhala-berhala, kita meninggalkan beribadah kepada Allah, kita menyembah berhala-berhala, dan kami yang benar, maka engkau akan mendapatkan keberuntungan. Kita sama-sama untung. Ya, nggak tahu siapa yang benar, tapi sama-sama mendapatkan keuntungan kata mereka. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun hatta inqadati surah." Maka turunlah "Qul ya ayyuhal kafirun" sampai akhir surah. Mari kita simak ya surat Al-Kafirun ini. Bagaimana pernyataan yang sangat tegas di dalam Al-Qur'an, pernyataan berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan dan kekufuran. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayyuhal kafirun." Katakanlah wahai Rasul, "Ya ayyuhal kafirun," wahai orang-orang kafir. Jadi orang-orang di luar Islam itu adalah orang-orang kafir. Ya. Ini yang sudah diyakini dari zaman dahulu. Jangan kemudian terpengaruh. Nah, ini juga upaya orang-orang kafir ya, karena mereka enggak suka dipanggil sebagai kafirun. Mereka lewat tangan kaki tangannya yang juga orang-orang Islam, yang ngakunya orang-orang Islam, mengatakan ya bahwa sesama warga negara tidak boleh mengucapkan atau memanggil kafir. Nah, ini menunjukkan bahwa kafir itu enggak baik. Kenapa? Karena mereka enggak mau dibilang kafir. Kalau kafir itu baik, it's okay, saya kafir kok, ya enggak? Tapi kafir itu jelek. Makanya, kalau enggak mau dibilang kafir, masuk Islam. Ya enggak? Ini menunjukkan bahwa kafir itu jelek. Enggak ada orang yang mau dibilang kafir. Mereka berupaya agar ini dihilangkan. Tapi Allah mengatakan, "Qul," katakan wahai Rasul, "Ya ayyuhal kafirun," wahai orang-orang kafir. Ya. Tentunya ini apa kita ucapkan juga sesuai dengan kemaslahatan ya. Jangan kemudian manggil orang, "Hei, kafir, kafir." Ya. Ini juga berisiko. Tapi panggilan itu memang melekat pada diri mereka. Mereka itu kafir. Bukan saudara kita, bukan. Ya ayyuhal kafirun. Kemudian ditegaskan oleh Allah, "La a'budu ma ta'budun." Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wallahi demi Allah, saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Ya. "Wala antum 'abiduna ma a'bud." Dan kalian pun tidak akan menyembah apa yang kami sembah. "Wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud." Dan tidaklah aku akan menyembah apa yang kalian sembah dan kalian pun tidak akan menyembah apa yang aku sembah. "Lakum dinukum waliyadin." Bagi kalian agama kalian dan bagiku adalah agamaku. Ini pernyataan tegas dalam surat Al-Kafirun. "Lakum dinukum waliyadin." Agama kalian ya agama kalian, agamaku ya agamaku. Jangan kemudian kita masuk kepada agama mereka. Ketika mereka mengadakan perayaan, kita ikut-ikutan. "Lakum dinukum waliyadin." Itu agama mereka. Ya sudah ikut sana. Ya, biarkan mereka saja yang merayakan. Kenapa kok kita ikut-ikutan? Kita punya agama sendiri, kita punya hari raya sendiri. Kenapa kemudian ikut-ikutan merayakan, mengucapkan selamat kepada mereka? Ya. Banyak orang membaca firman Allah dalam surat Al-Kafirun ini tapi tidak mengamalkannya. Lakum dinukum waliyadin, itu jelas. Ya, itu ritual agama mereka, itu perayaan mereka, tidak perlu kemudian kita ikut serta bahkan mengucapkan selamat. Bagaimana mungkin kita mengucapkan selamat pada orang yang merayakan kelahiran Tuhan atau kelahiran anak Tuhan? Mana tauhidnya? Maka di sini ada faedah yang luar biasa. Ya, di dalam ayat ini ditegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahan yang satu-satunya yang berhak untuk disembah. Ya, kita tidak boleh menyembah kepada yang selainnya. Mau itu nabi seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani, enggak boleh. Yang kita sembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua, bahwa agama yang benar itu adalah Islam. Agama yang lainnya adalah agama batil. Ya. Kalau agama yang lainnya benar, pastilah Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah untuk mengikuti agama yang lain, tapi tidak. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Ini harus diyakini oleh setiap kita. Enggak boleh kita meyakini ada agama yang benar selain Islam. Ya. Masalah muamalah dengan mereka, muamalah dengan baik, enggak jadi masalah. Tapi apa yang kita yakini? Agama kita lah yang paling benar. Ya. Sebagian orang mengatakan semua agama sama. Ini justru kata mereka, biar orang itu senang sama Islam, kita puji agama mereka. Oh, semua agama itu sama, semua agama itu baik. Justru dengan pujian yang semacam ini malah menjauhkan orang dari Islam. Ya enggak? Kenapa? Kalau semua agama baik, ngapain saya masuk Islam? Orang-orang akan mengatakan seperti itu. Kalau semua agama sama, ya apa pentingnya saya mengucapkan dua kalimat syahadat? Toh saya akan masuk surga, menurut Anda kan agama benar semua. Ya enggak? Tapi kalau kita jelaskan, agama yang benar adalah Islam, agama yang lain batil. Agama Islam hanya menyembah Allah semata, agama yang lain melakukan kesyirikan. Wah, orang yang dikecam kan akan berpikir, wah, berarti agama saya keliru ini. Coba lihat ajaran agama Islam seperti apa. Nah, masuk Islam dia. Tapi coba kalau kita enggak mengecam, mengatakan semua agama sama. Oh, dia tenang-tenang saja. Ngapain saya kemudian belajar Islam? Semua agama sama. Ya, jadi ajaran pluralisme itu justru menjauhkan orang dari Islam. Orang jadi tidak, karena tidak ada yang menghujat, tidak ada yang mencela, mereka tenang dengan kekufurannya. Tapi kalau kita katakan ya bahwa kalian berada di atas kekufuran, mereka akan tergelitik untuk mencari tahu. Kemudian ayat ini juga menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang non-muslim itu dipanggil dengan panggilan kafir. Ya, kemarin itu sempat viral ya, Al-Ustadz Al-Fadil Abu Janda, ya, Al-Bollywoodi, ya, mengatakan, mana kata dia, orang-orang Nasrani itu dipanggil sebagai orang-orang kafir, kata dia. Mana dalam Al-Quran? Ya, kamu itu ekstrim, radikal. Kenapa? Karena tidak ada ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa Ahlul Kitab itu orang-orang kafir. Ya, padahal dalam surat Al-Bayyinah disebutkan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Sesungguhnya orang-orang kafir, siapa mereka? Min ahlil kitab. Mereka adalah orang-orang ahli kitab dan juga kaum musyrikin. Ya, dan banyak lagi ayat-ayat yang menunjukkan bahwa orang-orang ahli kitab itu adalah kafir. Ya, aqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalatha. Ya, telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah salah satu dari yang tiga. Alkitab, orang-orang Nasrani, kafir. Ya, sehingga ini adalah panggilan yang memang melekat, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang kafir. Kemudian adanya konsep al-wala wal-bara, ya. Loyalitas dan berlepas diri. Dalam Islam dikenal dua konsep ini. Kita loyalitas kepada Islam dan kaum muslimin dan berlepas diri dari ajaran kekufuran, ya. Wala antum abiduna ma'bud lakum dinukum waliyadin. Baik. Ini adalah beberapa upaya kaum musyrikin. Ya, masih ada satu upaya lagi yang belum kita bahas, yaitu menyiksa, ya. Ini juga termasuk upaya mereka untuk menjauhkan orang dari Islam. Melakukan siksaan demi siksaan kepada kaum muslimin terutama dari kalangan du'afa. Kita cukupkan dulu sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.